Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut, dari kejamnya hasut dan fitnah dunia, serta jagalah kami dari semua musibah ini. Tanpa kita sadari, hidup kita ini terlalu banyak dosa. Marilah perbaiki, dekatkan dirimu, mohon ampun padanya. Cepat-cepat berubah, jangan ditunda lagi, janganlah terlambat sebelum matimu. Bekalilah hidup ini sebelum kehidupan berakhir, agar kau selamat di akhir hayat nanti. Dekatkan dirimu padanya, ikhlas hati memujanya, agar kita diampuni dan dapatkan surganya. Bekalilah hidup ini sebelum kehidupan berakhir, agar kau selamat di akhir hayat nanti. Dekatkan dirimu padanya, ikhlas hati memujanya, agar kita diampuni dan dapatkan surganya. Bekalilah hidup ini sebelum kehidupan berakhir, agar kau selamat di akhir hayat nanti. Dekatkan diri